Padanyo hati denai ko tagamang badan. Rindu rasa di hati angan malaya. Denai sangko cinto kita batanam saya. Nyatonyo adik manduo cinto tak laraikan. Badi yo sabarlah badi, cinto suci adik patahkan. Baiklah adik bayi menjauh tinggalkan denai. Kan senang adik di tangan nurang. Denai sangko cinto kita batanam saya. Nyatonyo adik manduo cinto tak laraikan. Badi yo sabarlah badi, cinto suci adik patahkan. Denai kini biarlah kini denai rilakan. Nak gunungan bisa salih berpisah, dia kita berpisah. Asakan senang adik di tangan nurani. Senang adik.